lagi-lagi ya bicaranya. Lia, Lia, Lia, apa kau memikirkan semua yang kuimpikan? Lia, Lia, Lia, kau percayakan masa depan hidupmu. Kedua kakimu takkan gentar dari semua yang menentangmu. Ya, Lia, Lia, aku tergila-gila jalan pikirannya. Lia, Lia, Lia, apa kau memikirkan semua yang kutawarkan? Lia, Lia, Lia. Masa depan hidupmu, kedua kakimu. Kau dan lingkaran jiwamu menarik langkah kakiku. Bermain dengan apimu, aku terbakar bahagia, ya, ya, ya, ya. Aku tergila-gila jalan pikirannya. Lia, Lia, Lia, apa kau memikirkan semua yang kutawarkan? Lia, Lia, Lia.